Bagaimana cara mengetahui paham-paham yang tersesat dari Islam agar saya termasuk orang yang baik dan tidak tersesat? Dalam skala negara ada namanya mufti, mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dulu, mufti Malaysia Dr. Profesor Dr. Zulkifli dulu, sekarang sudah berganti, sekarang jadi Menteri Agama. Di Indonesia tidak ada mufti, tapi ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Tulis di Google, 10 kriteria aliran sesat. Enter, screenshot, like and share. Kalau kena pasal-pasal itu berarti sesat. Untuk skala negara, untuk skala kampus, kemana saya bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Dosen agama Islam Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdul Rahman dua saja, kalau tak Abdul Rahman Abdul Somad, tidak Abdul-Abdul yang lain. Jangan pernah mikir sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri, karena kita ini lemah. Saya dalam bidang teknik tidak menguasai, maka kemana saya bertanya? Ke Polnes, orang politeknik, mereka yang paling mengerti tentang itu. Bidang medis, kedokteran, ya tanyalah orang kedokteran. Jangan kita sendiri ambil jarum suntik, kita suntikkan. Ini obat manjur dari Jerman. Satunya 5 juta. Insya Allah anak ibu sehat. Seminggu tidak sembuh. Komplain dia ke dokter. Kata dokter, ini obat impor dari Jerman harga 5 juta. Kenapa anak saya enggak sembuh? Ibu buat gimana? Saya masukkan ke dalam bubur, saya suapkan ke anak saya. Salah, Bu. Saya kemarin kan saya bilang masukkan ke dubur. Ah, obat aja salah. Untung anaknya tak mati. Ini true story, kisah nyata. Jamaah kita yang bekerja di rumah sakit menyampaikan ke pasien dia. Salah dengar pasien. Bagaimana tentang masalah kehidupan? Masalah dokter aja kita tak. Apalagi dalam masalah agama. Kalau masalah kedokteran ada orang salah, satu nyawa melayang. Kalau dalam masalah arsitektur jembatan ada orang salah, satu jembatan runtuh. Kalau dalam masalah pemahaman agama orang salah, dunia akhiratnya. Ada orang membawa istrinya sedang hamil tua mau melahirkan. Dia pasti akan cari tulisan bidan beri jazah. Karena dia takut anaknya meninggal. Khawatir dia, takut dia keturunannya ini akan mati, dia tak punya pelanjut. Tapi kenapa dalam masalah agama kita masalah malah percaya kepada dukun yang bisa melipat gandakan uang? Kalau bisa dia lipat gandakan uang, ngapain dia mesti ngambil uang kita? Ini kan tidak rasional. Oleh sebab itu kita mesti kembalikan kepada yang punya ilmunya. Siapa itu? Untuk di kampus ya, dosen-dosen ilmu agama Islam. Saya kira demikian. Ala hazihi niyah al-Fatihah.